ya. Insya Allah. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai penyakit lisan. Nah, penyakit lisan ini apa saja Ustaz, supaya kita nanti juga tidak salah-salah nih dalam lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa MTV yang dirahmati Allah, ibu-ibu, saya haturkan salam Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hampir semua ibu-ibu di Majlis Ta'lim itu tahu tentang surah Yasin. Dalam surah Yasin itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kita punya lidah sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kesempatan untuk berbicara lagi. Tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Mengapa? Karena terlalu beratnya dalam lidah yang tidak bertulang ini Allah berikan, kita penuhi dengan penyakit-penyakit yang seharusnya lidah kita ini memuji Allah, bertasbih, berzikir, bertakbir, akan tetapi kita penuhi dengan penyakit. Penyakit yang pertama itu adalah al-kidzib. Kidzib itu dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Dusta, kidzib. Ada dusta kepada Allah, ada dusta kepada Rasul, dan ada dusta terhadap manusia. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, kalau kejahatan itu ada di sebuah gudang, maka kejahatan itu tidak akan bisa keluar kecuali kalau kuncinya itu adalah kebohongan. Jadi semua kejahatan itu bersumber dari apa? Kebohongan. Dusta, bohong. Nah, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kidzib, hati-hati kalian dengan lidah yang bohong itu. Fa innahu ma'al fujur wa huwa wa huma finnar. Karena kalau sudah bohong mengajak jalan kemaksiatan Allah, kefujur, suatu jalan yang tidak diridhai Allah, maka dua-duanya tempatnya di neraka jahanam. Rasul mengatakan bahwa bohong kepada Allah, membohongi kitab Allah itu banyak sekali dalam Al-Quran. Berbohong kepada Nabi sampai Nabi mengatakan waman kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan nar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam, barang siapa yang berbohong atas namaku maka Allah telah sediakan api neraka tempat tinggalnya. Na'udzubillah. Nah, ada lagi yang bohong terhadap manusia. Nah, itu penyakit yang pertama dari lidah kita. Ada penyakit yang kedua, al-ghadab, marah-marah. Kalau bapak-bapak kan enggak marah-marah, ibu yang marah-marah. Ya kan? Al-ghadab itu marah. Rasul mengatakan al-ghadab miftah kullu syarr. Marah, emosional itu pintu dari seluruh kejahatan. Nah, kalau sudah marah sudah tidak akal lagi. Logikanya tidak berfungsi. Kalau sudah marah seenak-enaknya berbuat, berbicara, bertindak sudah tidak dengan huda, dengan cahaya Allah, tapi dengan kegelapan syaitan. Na'udzubillah. Nah, yang ketiga penyakit hati itu al-ghibah. Apa ghibah? Gosip. Itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu gak pernah gosip, insyaallah. Iya. Nah, maaf, apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan keburukan seseorang yang ada pada diri seseorang itu yang orang itu malu kalau diketahui orang lain. Itu namanya ghibah. Nah, ghibah itu hukumnya termasuk dosa-dosa besar seperti bohong tadi, seperti yang lain-lainnya. Karena ghibah itu Al-Qur'an mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah kalian saling gunjing menggunjing, umpat mengumpat. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang telah menjadi bangkai? Itu perumpamaan orang yang membongkar aib. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah." Orang yang menutupi aib hamba Allah, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wa man kashafa, dan barang siapa yang membuka aib seseorang, maka Allah akan buka aibnya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ghibah ini, mohon maaf, ghibah ini termasuk 15 dosa besar yang diutarakan dengan lisan kita. Hati-hati dengan kita mengumpat kepada orang lain. Dan sekarang ini ada ghibah yang dibolehkan dan ada ghibah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa ghibah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan apa ghibah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ghibah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu masih malu dengan aibnya dan itu urusan pribadi dia dan kita membongkarnya, itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dia tidak pernah berbohong, kita katakan dia tukang bohong, padahal dia tidak pernah berbohong, hanya sekali dia berbohong. Atau misalnya dia berbuat sesuatu yang tidak baik, maka sekali itu kita bongkar aibnya kemana-mana. Itu ghibah, na'udzubillah. Tetapi ada ghibah yang diharamkan Allah, yang dihalalkan, maksudnya dibolehkan. Kalau seseorang itu sudah tidak malu lagi dengan aibnya, dia tidak malu lagi dengan apa? Dengan aibnya. Dia pakai pakaian yang kekurangan bahan di belakang misalnya, ya kan? Nah, dia pergi resepsi dan memang, aduh, kita lihat, aduh, itu orang kok seperti itu. Itu tidak ghibah karena dia tidak malu dengan aibnya. Aibnya. Baik, ini banyak sekali penyakit lisan yang bisa dibahas ya, Ustadz Otman. Dan baik, kami sebagai ibu-ibu merasa tertarik sekali untuk mendengarkan selanjutannya pastinya. Dan pemirsa, apabila Anda sama tertariknya dengan saya, kami akan kembali sesaat. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami sedang berbicara mengenai penyakit lisan dan baru saja Ustadz Otman berbicara mengenai ghibah. Ternyata ghibah itu ada yang diharamkan, tapi ada juga yang dihalalkan ya Ustadz ya? Iya, tadi kita bicarakan bahwa yang diharamkan itu adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang waro, yang dia tidak pernah berbuat sesuatu tapi dia pernah melakukan kesalahan sekali dua kali, kemudian kita sebarkan aibnya kemana-mana, itu tidak dibenarkan. Satu contoh misalnya, ibu ketemu seseorang di lobi hotel, dia dengan bukan yang muhrimnya, kemudian dia berpencar karena dia malu ketawa, terus kita, aku tadi tuh lihat dia di hotel berdua, itu ghibah namanya, karena kita membuka aibnya dia, karena dia masih malu, bu, seperti itu. Nah, tapi ada ghibah yang memang kita boleh membicarakannya, atau dia dengan bukan muhrimnya dikenalkan, ini pacar saya, oh saya lihat dia di hotel, itu sudah tidak, karena dia sudah tidak apa, tidak malu dengan aibnya. Ibu lihat seseorang di bulan puasa, kita tahu tetangga kita minum kopi di depan rumah pagi-pagi, dia nggak puasa, jelas karena dia expose, dia punya kemaksiatannya. Tapi kalau ibu datang ke rumahnya, tok-tok-tok lagi minum, kemudian dia ke belakang, oh dasar nggak puasa, nah itu nggak boleh karena dia masih malu, malu dalam perbuatan kemaksiatannya. Jadi ghibah ini berat. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita menghancurkan kehormatan seseorang. Tetapi kalau sudah masalah yang berhubung dengan banyak orang, ya kan, dalam arti kata maaf, dia seseorang pejabat, dia seseorang yang terkenal, dia menipu umat ini, na'udzubillah min dzalik. Dia mengambil harta umat ini, jangan dibuka aibnya dia. Padahal dia udah triliunan ngambil uang umat misalnya. Nah, itu tidak benar, harus kita buka seperti itu. Ya. Baik, nah tadi kita bicara mengenai ghibah ya ibu-ibu yang sepertinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya ibu. Baik, ada yang ingin bertanya mungkin mengenai penyakit lisan ini, karena kadang-kadang kita melakukan tapi kita tidak sadar kita melakukan kesalahan ya ibu. Baik, silakan, ada yang ingin bertanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya ini Pak Ustadz. Biasa kan ibu-ibu kalau kumpul tuh bu ya suka ngerumpi gitu. Terus kalau saya untuk mau kasih tahu gitu dibilang sok alim lah, sok melain lah. Itu gimana Pak Ustadz caranya Pak Ustadz? Oke, baik ibu dengan ibu. Ibu Partina dari Masjid Taklim Nurul Iman. Oke, ibu Partina. Baik, terima kasih pertanyaan ini ibu Partina. Gimana Pak Ustadz? Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam mengajarkan kita, kalau kita melihat suatu kemungkaran itu, kalau kita bisa merubah dengan kekuasaan kita, rubah kekuasaan itu. Beri kekuatan kita untuk berbicara. Tapi kalau tidak bisa, kita berikan nasihat dengan baik-baik. Kalau tidak juga mempan, maka tinggalkan. Jadi ada tiga cara untuk kita menghadapi. Al-Quran pun mengatakan maru kirama, berjalanlah kalian itu dengan cara yang terhormat. Jadi gak perlu lagi untuk kita temani. Karena di saat orang ngerumpi, kata Rasulullah SAW, yang mengumpat, yang ribah itu, dengan orang yang mengomporinya sama. Terus jeng, terus, ah itu sama dosanya di hadapan Allah Subhanahu. Jadi yang merumpi dengan yang dengar, dengan yang rebok, sama itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya tinggalkan majelis yang sia-sia itu. Ya. Jadi cara untuk menegurnya adalah tetap menegur gitu. Dengan tegur udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah, yang bijaksana, yang rasional. Seperti itu Al-Qur'an mengajarkan. Jangan kita ini menegur seseorang ini seakan-akan kita lebih suci dari orang lain. Nah, itu penting sekali. Jadi tegurlah seseorang itu dengan lemah lembut, dengan bijaksana, dengan logika, bukan dengan jerit-jerit, bukan dengan mengata-ngatain orang, merasa diri kita lebih suci dari yang lainnya. Baik, ini bicara lagi mengenai ghibah nih Ustadz. Kadang-kadang kan kita ibu-ibu gemes ya Bu ya melihat perilaku orang lain yang sepertinya menyimpang gitu ya Ustadz. Kemudian kita ingin menyampaikannya kepada teman kita agar mungkin kita tidak berbuat yang serupa kita, gitu Ustadz. Itu kan termasuk ghibah juga ya Ustadz. Tapi bagaimana nih cara lain untuk melakukan kebaikan tapi dengan tidak berghibah Ustadz? Ada sesuatu yang kita boleh bicarakan untuk memberikan nasihat kepada seseorang. Ketika seseorang itu minta nasihat kepada kita, maka dia buka tentang kekurangan-kekurangan seseorang itu. Nah, itu bukan mengghibah, tetapi dia minta penyelesaian. Misalnya, seseorang istri atau seseorang suami yang mengadukan pasangan hidupnya kepada hakim untuk mencari jalan keluar supaya mereka bisa menjadi baik kembali. Nah, itu tidak diharamkan dalam Al-Quran. Nah, seperti itu seseorang dalam rumah tangganya terjadi sesuatu yang tidak baik, dia mengadukan kepada orang yang bisa dapat dipercaya, betul-betul dia takut kepada orang itu, takut kepada Allah, maka dia berikanlah jalan keluar untuk ketidakbaikan dalam rumah tangganya tadi. Jadi kita juga harus berhati-hati ya Ustadz ya, jangan sampai keinginan kita untuk berbuat baik menyampaikan sesuatu kepada sesama akhirnya jatuhnya ghibah gitu ya. Baik, ini menarik sekali pemirsa supaya kita tidak terkecoh seperti itu ya. Dan setelah ini kita akan berbicara lagi mengenai penyakit hati, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Banyak salahnya, ketika banyak salahnya banyak dosanya. Ketika banyak dosanya, maka mengeraslah hatinya. Ketika mengeras hatinya, maka dia jauhlah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita kembali lagi bahwa lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka jaga-jagalah dari berbagai macam penyakitnya. Ada bohong, ada emosional, ada ngumpat, ada namimah. Namimah lain lagi. Namimah itu mengadu domba. Oh, baik. Ya kan, membawa bicaraan ini ke sini, yang ini dibawa lagi ke sini, diadu orang itu. Ya kan, dipelintir pembicaraannya. Nah, ini banyak sekali seperti itu sampai Rasul mengecam. La yadkhulul jannah al-qattat. Ya Rasulullah, wa ma hiya al-qattat? An-namam. Namam itu tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Na'udzubillah min dzalik. Muharramatun 'alal jannah al-dua, kata Rasulullah, yang Allah haramkan. Yang pertama, orang yang suka namam, ngadu domba orang. Ya kan, orang baik-baik diadu sini, diadu sini. Oh, kamu begini, kamu diadu gini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu jaga lidah ini. Begitu pula ada juga asap, suka maki-maki orang, suka melaknat orang, suka apa, bersumpah palsu. Nah, itu adalah penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga lidah kita dari sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Terima kasih banyak saat ini juga bisa dijadikan wacana ya ibu-ibu, supaya kita bisa berintrospeksi diri. Namanya juga perempuan ya ibu-ibu, kadang pengen ngomong aja gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih menjaga lisan lagi. Terima kasih banyak pemirsa. Kami sudah menemani Anda selama 30 menit. Mudah-mudahan bisa berguna untuk Anda. Jangan lupa bersama kami lagi dengan topik lainnya esok. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman Radio Dalam. Dan sebelum kami menutup acara ini, ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Afman. Siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kekuatan kami ya Allah untuk tidak berkata kecuali benar, untuk tidak berkata kecuali menyejukkan. Jangan kau biarkan lidah ini ya Allah dimasuki oleh penyakit-penyakit bohong, mengumpat, mengadu domba, melaknat, bersumpah palsu, bahkan memaki-maki. Ya Allah ya Rahman, sungguh di hari yang kau tutup seluruh lidah ya Allah, maafkan kesalahan dari lidah kami ya Allah. Maafkan dari keterlanjuran kami berbuat yang tak baik dalam lidah ini. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Jangan Kau siksa karena lidah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah. Dan mereka akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.